Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan kitab talkhis ahkamul janaiz, masih pada fasal yang ke-8, alamatu husnil khatimah, tanda-tanda husnul khatimah, mati yang diakhiri dengan kebaikan. Sekarang kita sampai kepada tanda yang ke-6. Qala al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, as-sadisatu, tanda yang ke-6, al-mautu bit-ta'uni, mati karena adanya wabah penyakit yang menyebar secara umum di suatu daerah atau bahkan di seluruh negeri, seluruh dunia. Wa fihi ahaditsu minha qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam masalah ini ada beberapa hadis, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Ta'un, wabah penyakit, adalah syahadah, yakni orang yang mendapatkannya mati karena ta'un, dia mendapatkan syahadah, pahala mati syahid. Likulli muslimin, bagi setiap muslim, orang Islam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yaitu dari Hafsah bintu Sirin rahimahullah, qala, berkata, qala li Anas ibn Malik, berkata Anas bin Malik kepadaku, bima mata Yahya ibn Abi Amrah, dengan apa Yahya bin Abi Amrah meninggal dunia. Qultu bit-ta'un, aku jawab, karena penyakit ta'un atau wabah. Faqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin, ta'un adalah syahadah bagi setiap muslim. Ta'un adalah rahmat bagi kaum mukminin dan azab bagi orang-orang yang Allah kehendaki, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat al-Imam al-Bukhari juga dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam anit ta'un, tentang at-ta'un. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengkhabarkan kepadanya, innahu kana azaban yab'athuhu Allahu ala man yasha'u, sesungguhnya ta'un, wabah penyakit, adalah azab, siksaan yang Allah utus, yang Allah kirim kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin, namun Allah jadikan wabah tersebut, ta'un tersebut, sebagai rahmat bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u at-ta'un, maka tidak ada seorang hamba pun yang tertimpa ta'un, wabah penyakit. Fayamkuthu fi baladihi sabiran, lalu dia tetap tinggal di negerinya, tidak keluar di negeri yang sedang ada wabah ta'un, dalam keadaan dia sabar menghadapi ujian wabah tersebut. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Dalam keadaan dia mengetahui, yang meyakini bahwasanya tidak akan menimpa dia kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Dia yakin kalau Allah takdirkan terkena ta'un, akan terkena ta'un wabah. Tapi dia juga yakin kalau Allah tidak menakdirkan tidak terkena, maka dia tidak akan terkena wabah. Keyakinannya sempurna terhadap takdir Allah. Maka yang seperti ini kecuali dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang mati syahid, orang yang mati karena wabah. Riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketujuh, qala as-sabi'atu al-mautu bida'il batni, mati karena penyakit perut, penyakit yang ada di dalam perut. Liqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil hadithil mutaqaddim, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada hadis yang telah lewat, yakni pada tanda yang kelima. Disebutkan di situ, wa man mata fil batni fahuwa syahidun, dan siapa saja yang mati karena penyakit perut maka dia orang yang syahid, yakni mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian ats-tsaminatu wat-tasi'atu, tanda yang kedelapan dan yang kesembilan, al-mautu bil ghoraqi wal hadmi, mati karena tenggelam dan tertimpa reruntuhan bangunan atau yang sejenisnya sehingga mati, tenggelam dan tertimpa reruntuhan. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, asyuhada'u khamsatun, orang-orang yang mati syahid atau orang-orang yang mendapatkan pahala mati syahid ada lima. Al-mat'unu, yang pertama orang yang mati karena ta'un, wabah penyakit. Wal-mabtunu, yang kedua orang yang mati karena penyakit perut. Wal-ghariqu, yang ketiga orang yang mati karena tenggelam di lautan ataupun sungai atau yang lainnya. Disebutkan di dalam catatan kakinya, walau birukubil bahri litijarati idza lam yakun asian, walaupun dia mengarungi lautan, mengarungi laut untuk tijarah, berniaga, berdagang, bukan untuk ibadah umrah atau haji, tapi untuk mencari maisyah atau perkara yang sifatnya mubah secara asalnya, yaitu tijarah, mengarungi lautan untuk berdagang, berniaga. Apabila dia tidak melakukan maksiat, tidak ada tujuan maksiat ketika mengarungi laut tersebut, memang murni untuk jualan, untuk mencari maisyah dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya. Wa ghalaba 'ala adh-dhanni as-salamata, dan dia menyangka dengan sangkaan atau dugaan kuatnya bahwasanya dia akan selamat. Yani bukan orang yang bunuh diri. Dia menaiki perahu atau kapal laut yang sehat, yang tidak rusak, yang normal kondisinya. Sehingga dengan kondisi yang normal, dia pun sehat, lautan pun tidak ada badai ombak yang besar, dalam keadaan normal. Ini hal-hal yang menjadikan dia punya prasangka yang kuat, dia akan selamat. Tetapi qadarullah, tiba-tiba ada gelombang misalkan atau bocor perahunya sehingga dia tenggelam di laut, maka yang seperti ini akan mendapatkan pahala mati syahid. Kama qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah fi majmu'il fatawa, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Adapun penyakit perut disebutkan di dalam footnote-nya, ay bida'il batni wa huwa al-istisqa'u, yaitu penyakit perut, maksudnya penyakit semacam busung air atau muntah-muntah, wantifakhul batni, dan perut yang mengembung, membesar. Waqila huwal ishalu, dikatakan yang dimaksud adalah al-ishal, yaitu penyakit mencret, buang-buang air, menderita sakit buang-buang air. Waqila, ada juga yang mengatakan alladhi yashtaki batnahu, yaitu orang yang mengeluhkan perutnya, mengalami sakit perut secara umum. Naam. Wa sahibul hadmi, yang keempat dari asyuhada, orang-orang yang syahid, mati syahid atau yang mendapatkan pahala mati syahid, adalah sahibul hadmi, orang yang mati karena tertimbun, tertimpa reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah, dan yang kelima, orang yang mati syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang ke-10, al-ashiratu mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha, matinya seorang wanita ketika atau pada masa nifasnya dengan sebab melahirkan anaknya, dengan sebab anaknya, yakni ketika melahirkan anak dia mati. Di hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu an, hal ini berdasarkan hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada Abdullah ibn Rawahah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menjenguk Abdullah bin Rawahah yang sedang sakit. Qala fama tahawwaza lahu an firashih bil ha'i al muhmalah wal wawi al musyaddadah ay tanahha, maka Abdullah bin Rawahah tidak menyingkir atau bergeser dari ranjangnya. Faqala, lalu Nabi berkata, atadri man syuhada'u ummati, tahukah engkau siapakah orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku? Qalu, mereka menjawab, qatlul muslimi syahadatun, seorang muslim yang terbunuh di jalan Allah di medan tempur, dia adalah mendapatkan syahada, mati syahid. Yani para sahabat mengatakan yang namanya syuhada adalah mereka yang mati karena perang, karena jihad di jalan Allah melawan musuh-musuh Islam. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan atau memberikan komentar kepada para sahabatnya, inna syuhada'a ummati idzan laqalilun, kalau begitu, kalau hanya orang-orang yang mati dalam peperangan saja yang dikatakan syuhada, kalau begitu benar-benar sedikit orang-orang yang mati syahid dari kalangan umatku. Qatlul muslimi syahadatun, seorang muslim yang terbunuh di jalan Allah di dalam peperangan, fisabilillah, dia mati syahid. Wa ta'unu syahadatun, demikian pula wabah penyakit menyebabkan seseorang yang mati karenanya, dia mati syahid. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadatun, Demikian pula seorang wanita yang dia mati dibunuh oleh anaknya, maksudnya melahirkan anaknya kemudian mati. Dua-duanya atau semuanya itu adalah syahid, mati syahid. Ya juruha waladuha bisarorihi ilal jannati. Anaknya akan menyeret atau membawa ibunya, menarik ibunya ya. Anaknya tadi akan menarik sang ibu dengan tali pusatnya atau pusernya. Ilal jannah, ke surga. Hadis sahih riwayat al-Imam Ahmad rahimahullah. Sebutkan di sini, hiya allati tamutu, dialah yang meninggal dunia. Wa fi batniha waladun, dan di dalam perutnya ada anak. As-surrah ma yabqa ba'dal qat'i. As-surrah, pusar, adalah apa yang tersisa setelah dipotong. Pusar. Ma yabqa ba'dal qat'i mimma taqta'uhu al-qabilatu. Apa yang tersisa setelah dipotong dari benda yang dipotong atau bagian tubuh yang dipotong oleh bidan, pihak yang menangani kelahiran. Wasararu ma taqta'uhu, sedangkan asarar adalah apa yang dipotongnya, yakni tali pusatnya, surah pusernya, wudel di bahasa Cirebonnya. Kalau tali pusatnya saror. Wa huwa asur bi dhommi aidan, juga bisa dengan membaca asur. Itu yang ke-10. Yang ke-11, al-hadiyata asyrata wa thaniyata asyrata, tanda husnul khatimah yang ke-11 dan ke-12 adalah al-mautu bil harqi wa dhatil janbi, mati karena terbakar, karena terbakar dan karena penyakit selaput dada, namanya dhatul jambi. Penyakit radang selaput dada. Wa fihi ahadithu ashharuha an Jabir ibn Atik marfu'an. Dalam masalah ini ada beberapa hadis, yang paling terkenalnya adalah hadis dari Jabir bin Atik secara marfu'. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan asyuhada'u sab'atun, orang-orang yang mati syahid atau yang mendapatkan pahala mati syahid ada 7, siwal qatli fi sabilillah, selain yang terbunuh di jalan Allah. Kalau yang berperang kemudian mati, ya dia asyahid. Nah ini yang selain itu ada 7. Al-mat'unu syahidun. Yang pertama, orang yang mati karena ta'un, wabah penyakit, dia syahid, mati syahid. Wal-ghariqu, yang kedua. Wal-ghariqu syahidun, orang yang mati karena tenggelam, dia juga syahid, mati syahid. Wa sahibu dhatil jambi syahidun, yang ketiga, orang yang mati karena penyakit radang selaput dada, dia juga mati syahid. Wal mabtunu syahidun, yang keempat, orang yang mati karena penyakit perut, dia juga mati syahid. Wal haraqu syahidun, yang kelima, orang yang mati karena terbakar, dia juga mati syahid. Yang keenam, walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun, dan orang yang mati di bawah reruntuhan, mati tertimbun tembok ataupun yang lainnya, atau batu dan yang lainnya, dia juga mati syahid. Yang ketujuh, Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidatun. Demikian pula seorang wanita yang mati bi jum'in, dengan terkumpulnya atau adanya anak di dalam perutnya, dia juga orang yang mati syahid. Hadis riwayat Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Bi jum'in demikian fi nihaya ay tamutu wa fi batniha waladun. Yani seorang wanita yang mati dalam keadaan di dalam perutnya ada anaknya. Yani dia mati karena melahirkan sang anak. Wa qila hiya allati tamutu bikran. Ada juga yang berpendapat dialah yang mati bikran, yang pertama kali ketika melahirkan anaknya. Wal jum'u bil dhammi bi ma'na al majmu'. Al jum'u dengan didhammahkan jimnya maknanya al majmu', kumpulan, terkumpul. Ka dhukhrin bi ma'na al madhkhur. Wal ma'na annaha matat ma'a syai'in majmu'in fiha ghairu munfasilin anha min hamlin aw bakaratin. Maknanya sang wanita tadi mati dengan adanya sesuatu yang terkumpul padanya, yakni anaknya, tanpa terpisah darinya karena hamil ataupun karena bakaratin. Yakni bisa artinya perawan atau yang sejenisnya. Nah, itu yang ke-11 dan 12. Al-thalithata ashrata, yang ke-13. Al-mautu bida'is silli, mati karena penyakit TBC atau paru-paru. Diqalihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-qatlu fi sabilillahi syahadatun. Orang yang mati di jalan Allah, dia mati syahid. Wa nufasa'u syahadatun. Para wanita yang mati karena melahirkan juga mati syahid. Wal haraqu syahadatun. Yang mati karena terbakar, dia juga mati syahid. Wal ghoraqu syahadatun. Orang yang mati tenggelam juga mati syahid. Wasillu syahadatun. Dan orang yang mati karena penyakit TBC ataupun paru-paru juga dia mati syahid. Wal batnu syahadatun. Demikian pula mati karena penyakit perut juga mati syahid. Hadis riwayat At-Tabarani rahimahullah dari Salman radhiyallahu an dengan sanad yang hasan. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Tersisa beberapa tanda lagi, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.